Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pegunungan rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan baca tentang masalah fikih salat tarawih dari buku tipis yang berjudul Fatwa Salat Tarawih. Langsung saja kita masuk pada mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna salata tarawih wa salata tarawih min al-ibadat al-'azimah, adalah antara ibadah yang agung yang merupakan ibadah yang ikhtisabiyah khusus dikerjakan pada bulan mubarak, bulan Ramadan al-mubarak yang penuh berkah. Tidak oleh karena itu, tentu anda jumpai banyak dari kaum muslimin memberikan untuk sholat tarawih ihtimaman balighan, perhatian yang besar. Mereka memakmurkan masjid dengan sholat tarawih. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, ia selalu terjadi pada banyak orang-orang yang sholat tarawih iskalat dan sejumlah hal-hal yang membingungkan haula masailah, seputar sejumlah masalah berkaitan dengan salat tarawih. Fasta'anullaha, maka aku minta tolong kepada Allah fi jam'i adadin min al-fatawa, untuk mengumpulkan sejumlah fatwa allati tahillu hadhihi al-isykalat, yang menjadi solusi yang mengurai berbagai macam kemusykilan itu, kebingungan tersebut. Sa'ilan minallahi azza wa jal, seiring memohon kepada Allah azza wa jal ayat fa'abiha, semoga Allah berikan manfaat dengan sebab fatwa-fatwa ini. Ayat ja'ala khalisatan di wajhil karim, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya amal yang ikhlas semata-mata mengharap wajahnya yang mulia. Ditulis oleh Abu Abdillah As-Sa'di. Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang salat tarawih dari fatwa-fatwa yang ada di sini, saya ingin bacakan keterangan tentang makna tarawih lughatan. Dari musuhat kediah kuitiga, ya, tentang salat tarawih. Tarawih adalah jamak dan terjamak dari tarwihah. Bentuk jamak dari tarwihah, yang maknanya adalah tarwihatun linafsi, mengistirahatkan jiwa. Ai istirahah, dengan makna yang lain, tarwihah maknanya adalah istirahat. Menarohah, yang akar katanya adalah rohah, artinya nyaman. Dan rohah makna asalnya adalah zawalul masyakah wa ta'am, hilangnya kesulitan dan capek. Dan tarwihah fil asli, pada asalnya adalah nama untuk duduk. Mana asalnya adalah nama untuk duduk. Wa tarwihah fil asli ismun lil jalsati mutlaqatan, pada dasarnya semua duduk itu disebut tarwihah. Semua duduk itu pada dasarnya disebut tarwihah. Jadi semua duduk itu disebut tarwihah. Ya, karena tentu berdiri itu capek, maka duduk itu istirahatnya. Kemudian dinamakanlah duduk setelah 4 rakaat di malam-malam Ramadan disebut tarwihah listirahah, karena adanya kegiatan istirahat saat itu. Ya, maka pada dasarnya itu ya, ini makna luasnya adalah duduk. Kemudian maknanya mengkucur duduk setelah 4 rakaat dalam salat qiyam Ramadan. Tsumma sumiyat kullu arba'i rakaat, kemudian 4 rakaatnya disebut tarwihah majazan, secara majaz. Asalnya duduk, kemudian jadi 4 rakaatnya disebut tarwih. Ini majaz karena dia bertetangga dengan duduk. Setelah itu kemudian sumiyat hadis salat tu bitarawih, kemudian salatnya secara keseluruhan adalah disebut tarawih. Karena mereka para ulama terdahulu generasi masa silam, mereka memanjangkan berdiri saat salat tarawih, kemudian mereka duduk setiap selesai 4 rakaat istirahat untuk beristirahat. Itu makna dasar dari tarawih yang merupakan zaman dari tarawihah dan proses penamaannya dari semula nama untuk duduk, kemudian semua duduk, dan duduk istirahat dalam rangka istirahat setelah sholat 4 rakaat, kemudian dijadikan nama untuk sholat 4 rakaatnya, karena kemudian maka masing-masing 4 rakaat itu disebut tarwih. Dan karena adanya, terutama kalau pakai pendapat jumhur ulama yang 20 rakaat, maka jadinya tarawih. Ya, kemudian poin pertama hukum salat tarawih dan bilangan rakaatnya. Ini perkataan Syekh Utsaimin, dia ditanya tentang hukum salat tarawih dan jumlah rakaatnya. Jawaban beliau, salat tarawih adalah sunnatun, adalah satu hal yang sunnah dalam artian ajaran Nabi sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi dhata lailatin, beliau sholat di masjid pada satu malam. Maka sholatlah mengikuti sholatnya Nabi sejumlah orang. Kemudian Nabi sholat minal qabilah di malam berikutnya dan orang tambah banyak. Kemudian orang-orang pun berkumpul pada malam yang ketiga atau yang keempat. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak keluar dari rumahnya. Falamma asbaha, maka tatkala pagi tiba, Nabi mengatakan, "Qara'aitu lana sunnatun, aku tahu apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian kecuali aku khawatir antu fardhu 'alaikum. Salat tarawih itu akan diwajibkan atas kalian. Wa dzalika fi Ramadan, dan ini adalah kejadian di bulan Ramadan, dan nampaknya itu adalah Ramadan akhirnya, akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbukti tidak ada hadis yang lain yang menceritakan di Ramadan setelahnya Nabi salat tarawih bersama berjamaah dengan para sahabat sebagaimana dalam hadis ini. Ini cuma kejadian di satu bulan Ramadan. Maka ini terdapat isyarat bahasanya itu terjadi di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di Di sini ada penjelasan di Mausu'ah Fiqih Huwaitiyah kutipan perkataan Qalyubi Asy-Syafi'i. Dia mengatakan bahasanya hadis, setelah membawakan hadis yang tadi kita baca, hadis ini mengisyaratkan atau yusyir menunjukkan bahasanya anna salatat tarawih lam tusyra' ila fi akhiri sinil hijrati. Tidaklah disyariatkan kecuali di akhir-akhir tahun hijrah. Li'annahu lam yarid annahu shalat shalaha maratan thaniyah. Karena tidaklah terdapat riwayat yang menunjukkan kalau Nabi sholat tarawih lagi di Ramadan tahun berikutnya. Wa la yaqa anha su'alun, dan tidak ada pertanyaan tentangnya. Kalau seandainya Ramadan berikutnya Nabi masih hidup, kemudian Nabi tidak sholat tarawih, tentu merasa bertanya, kenapa tidak ada tarawih berjamaah lagi sebagaimana Ramadan kemarin. Sehingga maka ini hadis yang baru saja kita baca memberikan isyarat kalau itu adalah mungkin Ramadan terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kemudian penyatuan sholat tarawih di masa Umar, maka itu terjadi pada tahun Rabi'at Asyar, tahun 14 Hijriah. Setelah kurang lebih 2 tahun masa khilafah Umar Ibn Khattab, tepatnya Ramadan kedua di masa khilafah beliau. Kemudian wa'amma adaduha, kembali ke buku, wa'amma adaduha ada pun jumlah bilangan salat tarawih, maka 11 rakaat. Berdasarkan hadis yang dikatakan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya bagaimanakah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Ramadan. Pertanyaannya tentang Ramadan, jawabannya ada tambahan faedah. Tidaklah Nabi tambah dalam bulan Ramadan dan luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Dan seandainya salat 13 rakaat itu pun tidak mengapa, mengingat perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat, yaitu di waktu malam, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Dan salat tarawih dengan 11 rakaat itulah riwayat yang valid dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang riwayatnya ada dalam Muwatta dengan sanad yang min ashahil asanid, tergolong sanad yang paling unggul kualitas sahihnya. Maka riwayat dari Umar tentang rakaat atau rakaat tarawih di masa Umar, maka ada dua versi. Versi yang pertama, versi yang ada dalam riwayat Muwatta itu 11 rakaat, dan ada versi yang lain yang mengatakan 20 rakaat. Ya, versi yang lain ini diperselisihkan ulama, dhaif dan tidaknya. Kalau versi 11 rakaat yang dalam riwayat Muwatta jelas sahihnya karena min ashahil asanid. Namun yang 20 rakaat dhaif atau kehasan, ini diperselisihkan oleh para ulama hadis. Ada yang menilainya dhaif semacam Al-Albani dan yang lain, dan ada yang menilainya menilainya hasan. Dan banyak fuqaha yang cenderung berdalil dengannya, atau kemudian menunjukkan mereka menganggap kuatnya kuat sehingga mereka kompromikan. Mereka tidak mentarjih namun mengkompromikan antara riwayat 11 dari Umar 11 rakaat dan riwayat 20 atau 23 rakaat. Ya, terlepas dari status riwayat 20 rakaat, maka yang jelas lanjutannya, wa in zada ala dzalika, jika lebih dari 11 atau 13 rakaat, fala ba'sa, kata Sayyidina, hukumnya tidak mengapa. Maka seandainya 20 rakaat, maka itu tidak mengapa, asalkan dikerjakan dengan baik, memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, ya, tumakninah dan sebagainya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang tata cara salat malam, maka Nabi katakan masna masna rakaat, salam dua rakaat, salam Maka Nabi tidak membatasi sampai kapan. Cuma Nabi katakan jika khawatir subuh tiba, sholatlah witir. Walam yuhadid, dan Nabi tidak membatasi harus berapa maksimal jumlah rakaat. Waqat wa'ata 'ani salat, dan terdapat dari para ulama salat tentang masalah salat tarawih yang mereka praktekkan ada banyak model. Sehingga kesimpulannya wal amru fi dzalika wasi', masalah jumlah rakaat salat tarawih itu longgar. Lakin al-afdal, akan tapi menurut saya mutaimin yang lebih afdal adalah iktisar mencukupkan diri dengan bilangan tarawih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 11 atau 13 rakaat. Walam yasihah, dan tidaklah sahih bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salah satu dari khulafaur rasyidin mengerjakan salat tarawih sebanyak 23. Bal atsabit, bahkan yang valid dari Umar radhiyallahu anhu 11 rakaat. Di mana Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Thabit Ad-Dari supaya keduanya mengimami banyak orang salat tarawih dengan jumlah rakaat 11 rakaat. Dan inilah yang layak untuk semisal Umar radhiyallahu anhu, antakuna siratuhu, adalah perjalanan hidup beliau dalam masalah ini sebagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walana lamu, dan kami tidak mengetahui adanya sahabat radhiyallahu anhum yang zatul yang menambahi lebih dari, dan kami tidak mengetahui sahabat yang zatul menambahi lebih dari 23 rakaat. Kalau dari kalangan para sahabat, tidak ada yang lebih dari 23 rakaat. Bal adzahir khilafu dzalik, bahkan kemungkinan yang lebih kuat menyelisih hal tersebut. Dan telah lewat perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah lebih di bulan Ramadan, tidak pula di luar Ramadan dari 11 rakaat. Wa imma ijma'u as-sahabati radhiyallahu anhum fala raiba anna hujjatun. Adapun ijma' para sahabat radhiyallahu anhum, maka tidak diragukan ijma' sahabat adalah hujjah. Karena di antara mereka adalah khulafaur rasyidin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti mereka, dan karena mereka adalah sebaik-baik generasi dari umat ini. Wa'lam, dan ketahuilah bahasanya perselisihan tentang jumlah rakaat salat tarawih dan semacamnya adalah perselisihan yang yasuhu fihil ijtihad, diperbolehkan berijtihad dan berbeda pendapat di dalamnya. Tidaklah sepatutnya ini menjadi pemicu khilaf, masalah pemicu untuk terjadinya perselisihan, syiqaq dan perpecahan di antara umat Islam. Khususnya lebih-lebih lagi para ulama salat telah berselisih tentang jumlah rakaat salat tarawih. Walaisa fil mas'alah, dan tidak terdapat dalam masalah ini satu dalil yang menghalangi untuk adanya ijtihad di dalamnya. Wa ma'asana maqala ahadu ahlul ilmi li syakhsin khulafa fil ijtihad, dan betapa bagusnya perkataan salah satu ulama yang berkata kepada seorang yang menyelisihnya dalam masalah ijtihad. Fi amrin sa'irin, dalam perkara yang memang boleh ijtihad di dalamnya. Dia mengatakan innaka bi mukhalafatika iyal qad wafaqtani faqilana ya wujuba ittiba'i ma ya'anul haqq. Sesungguhnya anda menyelisih saya berarti anda mencocoki saya, karena masing-masing kita berpandangan wajibnya mengikuti apa yang dia pandang dan apa yang dia lihat sebagai kebenaran dalam masalah yang memang boleh ada ijtihad dan beda pendapat di dalamnya. Ya, maka kalau di sini saya menutupin termasuk ulama yang memilih untuk mengatakan bahasanya 20 rakaat di masa Umar itu tidak sahih. Tadi beliau katakan yang kita baca tidaklah sahih dari Nabi dan satupun khulafaur rasyidin yang menunjukkan bahasanya mereka sholat tarawih 20 rakaat. Namun meskipun tidak sahih, bukan berarti turunannya berarti tidak boleh lebih dari 11 atau 13. Dikarenakan pertama Nabi tidak membatasi bilangan sholat malam, di hadis Ibnu Umar yang tadi telah kita baca makna-makna. Dan yang kedua, para ulama salaf pun berselisih pendapat dalam praktek mereka. Ada yang salatnya sekian, ada salatnya sekian. Mereka ada baku di 11 atau 13 rakaat. Oleh karena itu, maka kesimpulannya adalah masalah yang lapang dan masalah yang longgar. Mau 11 silahkan, mau lebih dari itu juga silahkan, lebih dari 23 juga pada dasarnya tidak mengapa, karena tidak ada pembatasan. Kemudian saya terus ini ditanya tentang jika seorang itu sholat di belakang imam ya lebih dari 11 rakaat, apakah si makmum ini mencocoki imam sampai selesai 23 rakaat misalnya, ataukah dia bubar, dia pulang di tengah-tengah sholat, sudah dapat 8 kemudian pulang misalnya. Mana praktek yang tepat? Wa ma tawjihukum, apakah arahan Anda ya, bagi orang yang bohong dan riba dalam kondisi berpuasa? Maka jawaban Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala yang sesuai dengan sunnah adalah mencocok imam meskipun imamnya lebih dari 11 rakaat. Ingat Syekh Utsaimin termasuk ya mengatakan yang afdal adalah 11. Meskipun demikian beliau katakan kalau imamnya 23 ikuti 23 sampai selesai. Jangan kabur duluan. Lianna, kenapa yang sesuai dengan sunnah dalam mencocoki imam sampai selesai? Karena jika dia insofa bubar dan pulang sebelum sempurnanya imam, maka dia tidak mendapatkan pahala qiyamul lail sepanjang malam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama ma'al imam, siapa yang berdiri yaitu salat tarawih bersama imam, hatta yansarifa, sampai imam selesai, kutiba lahu qiyamul lail, tercatat untuknya pahala salat malam semalam penuh. Namun Nabi mengucapkan kalimat ini supaya mendorong kita untuk menjaga alat bapak untuk bertahan bersama imam sampai selesai. Maka jika para sahabat mereka mengikuti imam dalam tambahan ziyadah wahidah dalam satu tambahan, fama baruka, maka bagaimanakah fi makana masu'an fi salawatin, dalam perkara yang disyariatkan ya, fi salawatin dalam sholat, munfaridun ba'duna ba'duha min ba'd, dalam satu salat yang sendirian sebagiannya dari yang lain. Maka para sahabat mereka mencocoki imam fi amrin zaidin anil masyru', dalam satu perkara tambahan yang itu tidak disyariatkan dalam satu salat, yaitu apa yang hadasa terjadi dari amirul mu'minin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang dia atama salata fil mina fil hajj, saat haji, saat berada di Mina, Utsman salatnya dengan tamam ya, tidak qasar. Padahal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat di Mina adalah qasar. Ai salat artinya Utsman salat sebanyak 4 rakaat, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar serta Utsman di awal khilafahnya sampai berlalu 8 tahun lamanya salatnya 2 rakaat. Dan setelah 8 tahun Utsman kemudian salatnya 4 rakaat. Dan para sahabat mengingkari Utsman dalam masalah ini. Wa ma'aha, dan meskipun demikian mereka tetap mengikuti Utsman. Mereka tetap bermakmum dengan Utsman. Mereka salat bersama Utsman 4 rakaat. Fa idza kana hadza, maka jika demikian petunjuk para sahabat wal hirs, itu semangat untuk mengikuti imam, maka kenapa kita jika melihat imam lebih dari bilangan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yuhafid alaiha, yang lebih rutin mengerjakan yaitu 11 rakaat apabila pada bubar di tengah-tengah salat, sebagaimana kita saksikan dilakukan oleh sebagian orang di Masjidil Haram, mereka bubar sebelum imamnya selesai. Duhun jatuh dengan alasan bahasa yang dituntutkan hanya 11 rakaat. Namun sesungguhnya mengikuti imam aujabat fi syara' itu lebih wajib dalam syariat, wal khilaf fi syara'un, dan perselisihan itu adalah kejelekan. Dan perselisihan dalam perkara yang boleh padanya beda ijtihad, la yang tidak sepatutnya menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan keributan di antara umat. Khususan lebih-lebih lagi para ulama salaf telah berselisih dalam bilangan salat tarawih, dan tidak ada dalam masalahnya dalil yang menghalangi untuk berlakunya ijtihad di dalamnya. Maka beliau mengingkari dengan cukup keras orang yang ketika imamnya 2-3 dan 8 rakaat bubar, sebagaimana kejadian yang bisa dijumpai di bulan Ramadan di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, karena imamnya 23, sebagian orang kemudian mencukupkan dengan 8 rakaat, setelah itu kemudian nitip sendiri, ada yang kemudian bubar dari para jamaah umroh kemudian pulang ke hotelnya masing-masing. Maka ini diingkari oleh Syekh Al-Utsaimin dengan perkataan yang panjang yang tadi kita baca. Di antaranya adalah dia sampaikan bahasanya mengikuti imam dalam perkara yang sebenarnya tidak masuk, itulah manhaj para sahabat. Mereka para sahabat Ibnu Mas'ud dan yang lainnya menilai bahasanya tamam, tidak kosong saat di Mina, satu hal yang ghairu masrur. Itu ghairu masrur. Ketika Uthman itu pada akhir khilafahnya kemudian sholatnya tamam dan tidak kosong, Ibnu Mas'ud dan yang lain tetap mengikuti. Tetap mengikuti sampai selesai itu sama Uthman, tidak kemudian berhenti atau sholat duluan atau kemudian duduk nunggu, non ikut sampai selesai. Dan ini adalah dalam perkara yang diyakini ghairu masrur, za'id anil masrur, lebih dari yang disyariatkan. Ya, maka bagaimanakah dengan masalah salat tarawih yang itu adalah masalah yang diperselisihkan, dan oleh para ulama bahkan perlu diketahui jumhurul fuqaha itu 20 rakaat. Jumhurul fuqaha itu 20 rakaat. Madhab Hanafiyah, kemudian 4 madhab, madhab yang 4 semuanya 20 rakaat. 4 madhab itu semuanya 20 rakaat. Maupun Hanafiyah, kemudian Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semuanya menganjurkan, menganjurkan yang afdal 20 rakaat. Maka jika demikian masalahnya, maka kenapa berat untuk ikuti imam yang 23 rakaat sampai selesai? Ditambah lagi ada ganjaran dapat pahala sholat semalam suntuk jika ikut imam sampai selesai. Kemudian tentang bohong, dan wajib atas seorang untuk punya dusta, ribah menggunjing ataupun namimah, dan ucapannya haram yang lain, dan perbuatannya haram jika dalam keadaan berpuasa, terutama dalam kondisi puasa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram dan perbuatan yang haram dan al-jahal, perbuatan yang sia-sia, maka Allah tidak membutuhkan puasanya, yaitu perbuatan yang meninggalkan makanan dan minuman. Maka jadi kewajiban orang berpuasa untuk selalu menjauhi, wahafin bisa diterjemahkan dengan selalu, selalu menjauhi hal-hal yang haram ini. Dalam dia sibukkan dirinya dengan baca Al-Quran saat Ramadan, karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki maziah keistimewaan. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, keistimewaan yang lain karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan Jibril di bulan Ramadan, kemudian dan Jibril pun mentadarus Al-Quran dengan Nabi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat tadarus Al-Quran dengan Jibril, maka beliau ajwa dabil khair, sangat dermawan dengan kebaikan dibandingkan angin yang bertiup. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika membaca Al-Quran, dia terpengaruh dengan apa yang dia baca. Summa yatabayyan, sehingga nampak jelaslah kedermawanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena pengaruh dia membaca Al-Quran. Maka beliau dermawan bukan hanya dengan harta, namun bil khair, dengan kebaikan. kata-kata asalnya di sini untuk menunjukkan itu dermawannya tidak hanya terbatas dengan harta, dengan harta, dengan tenaga dan lainnya. Demikian juga di bulan ini sepatutnya kita memperbanyak bersedekah, dan sedekah ada dua macam, sedekah wajib ini sama dengan zakat, dan sedekah sunnah itulah sama dengan sedekah tatawu. Maka perbanyaklah sedekah di bulan ini kepada fakir dan miskin, orang-orang yang terlilit utang dan yang lainnya yang memerlukan bantuan finansial. Karena sedekah di bulan ini memiliki keistimewaan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Adapun zakat, maka dia sedekah wajib yang tentu lebih utama daripada sedekah sunnah. Menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengutip firman Allah azza wa jalla, tidaklah hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan. Oleh karena itu, sebagian orang beranggapan amal sunnah lebih utama daripada yang wajib, dan itu tidak benar. Bahkan amal yang wajib lebih utama daripada amal yang sunnah berdasarkan hadis ini. Dan seandainya bukan karena amal yang wajib itu lebih utama dan lebih Allah cintai, Allah tentu Allah tidak akan mewajibkannya untuk hamba-hambanya. Kemudian apakah disyariatkan salat tarawih untuk mereka, yaitu tiga orang yang ada di badiyah, di pelosok, di tengah padang pasir, apakah disyariatkan untuk mereka salat tarawih? Maka ketika orang itu tidak berada di daerah perkampungan, mungkin di daerah pertambangan dan sebagainya, apakah kemudian yang itu di luar jauh dari daerah perkampungan, maka ada bertiga atau berlima, apakah disyariatkan untuk bikin jamaah salat tarawih? Maka jawaban Syekh Utsaimin, na'am yajuz, diperbolehkan. Liman lam yakun, untuk orang-orang yang di sekitarnya itu tidak terdapat masjid yang bisa dipakai untuk sholat, boleh untuk mengadakan sholat tarawih meskipun cuma berdua atau bertiga atau berempat, bahkan meskipun cuma sendirian maka boleh sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu adalah qiyam Ramadan, dan Nabi SAW mengatakan siapa yang qoma Ramadana, melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampunlah dosa-dosanya yang lewat. Dan tentang qiyam Ramadan yang ada dalam hadis ini, maka ulama fikih sepakat yang dimaksudkan adalah sholat tarawih. Ulama fikih sepakat bahwasanya yang dimaksudkan adalah sholat tarawih. Di Mausilah Fiqih Kuwaitiyah disebutkan Khatib Syarbini Asy-Syafi'i dan yang lain mengatakan ittafaqu 'ala anna salat tarawih yal muradah bil hadis al mazkur. Para ulama fikih sepakat bahwa salat tarawih itulah yang dimaksudkan dengan qiyam Ramadan yang ada dalam hadis. Demikian kata Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i. Kemudian apakah disyariatkan bagi wanita untuk mengerjakan salat tarawih? Ada pertanyaan, apakah disyariatkan bagi wanita untuk mengerjakan salat tarawih, dan apakah perlu diqadha jika mengalami haid? Nah, yusra, disyariatkan bagi wanita untuk mengerjakan salat tarawih, boleh jadi di rumah atau di masjid. Dan kita lihat praktek di masa sahabat, bagaimana kita baca di buku yang Ramadan karya Al-Albani, maka mereka, para wanita-wanita di masa salat, mereka melaksanakan sholat tarawih di masjid dan tidak di rumah. Di masjid dan tidak di rumah. Dan jika seorang wanita itu mengalami haid, fa'innaha la taqdiha, maka tidak perlu qadha sholat tarawih. Karena sholat tidaklah dikodok baik sholat yang fardu ataupun yang sunnah. Untuk orang wanita yang haid, maka tidaklah disyariatkan baginya untuk mengkodok sholat tarawih intoh harap, itu titiknya salah, jika intoh harap, jika dia telah suci dari haidnya. Nah, kemudian doa khatmil Quran, maka kita jumpai di masjid-masjid ya, misalnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang mereka mentargetkan selama Ramadan itu khatam Al-Quran di salat tarawih. Maka nanti saat khatam itu yang biasanya malam 27 di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di malam 27 maka nanti ada doa khatmil Quran dalam sholat. Nah, apa hukumnya doa khatmil Quran dalam sholat? Ini satu hal yang sebelumnya, sebelum kita baca pendapat Syaikh Utsaimin, perlu kita, ini satu masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Kita lihat pandangan Syaikh Utsaimin tentang hukum doa khatmil Quran di qiyamul lail saat bulan Ramadan. Maka jawaban beliau, saya tidak mengetahui tentang khatam Al-Quran di qiyamul lail di bulan Ramadan satu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat. Wa ghayatu maksimal yang ada dalam masalah ini yang sahih cuma riwayat Anas bin Malik. Khatam Al-Quran secara umum baik dalam Quran atau doa khatam Al-Quran secara umum baik dalam salat ataupun luar salat, itu riwayat yang sahih dari sahabat cuma ada satu. Riwayat yang sahih dari sahabat itu cuma ada satu, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena idza khatam Al-Qur'ana, yang beliau jika khatam Al-Qur'an baca sendiri kemudian khatam Al-Qur'an, jama'a ahlahu, dia kumpulkan anggota keluarganya, dia kumpulkan isi rumahnya, wa du'iya, kemudian beliau doa. Maka itu satu-satunya riwayat yang sahih tentang khatmul doa khatmil Qur'an, tentang doa khatmil Qur'an. Dan ini riwayat Anas ini di luar sholat, riwayat Anas ini di luar sholat. Wahada fi ghairi sholat, tidak ini di luar sholat. Thumma inna fi hadil khatmah, kemudian dalam acara doa khatam Al-Quran di sholat taraweh, ma'akau nihalam yadbun laha aslulina sunnah, di samping itu tidak memiliki landasan dari sunnah. Fiha, tentang masalah ini, anak nasa, bahasanya manusia, terutama perempuan, demikian banyak di masjid tertentu, wayahsul bidzalika, dan terjadi karenanya ikhtilaf campur baur antara laki-laki dan perempuan, ingin khutbah keluar dari masjid, maklum maklumun, satu hal yang maklum tapi siapa saja menyaksikannya. Walakin ba'du ahli ilmi, namun tidak tutup mata bahasanya sebagian ulama qol, mengatakan dianjurkan untuk khatam Al-Quran dengan pihak doa dengan doa ini. Kalau anak imam, maka seandainya imam menjadikan doa khatam Al-Quran fil qiyam, dalam salat qiyam itu, fi akhir lain, di akhir malam, wa ja'alaha makanan kunut min witri, dan dia letakkan sebagai pengganti kunut witir, wa qanata, dan dia berkunut, dan isi kunutnya adalah doa khatmil Qur'an. Lalu ikut bihada ba'son, maka ini satu hal yang tidak mengapa, li'anna kunuta masyru'un, maka karena kunut witir satu hal yang masyru', satu hal yang disyariatkan. Maka maka kalau di secara umum, misalnya kalau kita berjamin ke Haramain, maka di 10 hari yang terakhir itu ada dua kegiatan. Di 10 hari yang terakhir ada tarawih yang biasa disebut dengan tarawih di awal malam, dan nanti di akhir malam biasa disebut dengan salatul qiyam di akhir malam. Maka beliau ngasih saran supaya enggak ramai dudul orang karena cari doanya, maka alangkah baiknya kalau imam masjid itu menjadikan doa khatmil Qur'annya itu diletakkan saat kunut witir, dan kunut witirnya itu yang salatul qiyam yang di akhir malam dan bukan di awal malam. Ya, maka itu yang beliau sarankan. di antara faedahnya supaya manusia tidak terlalu berjubel di awal malam. Ya, maka doa khatmil Quran sebagaimana bisa disaksikan di televisi, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, itu manusia demikian berlimpah, manusia demikian berlimpah dan luar biasa kumpulnya, apalagi itu ditambah itu di malam 27 yang diyakini oleh sebagian dan banyak ulama sebagai malam Lailatul Qadar. Maka ada motivasi Lailatul Qadar, ada motivasi doa khatmil Quran. Maka jadi awal, di awal malam demikian penuh sesak dengan manusia. Maka beliau masih salah, diletakkannya di selat tiang di akhir malam. Di pas kunut binti. Ya, maka tentang masalah khatmil Quran saat sholat tarawih, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, dan kita jumpai di sini pendapat Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala yang menilainya itu tidak ada dasarnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau katakan di samping itu tidak ada dasarnya dari sunnah, itu memberikan dampak negatif, manusia diberikan berjubel. Karena kalau orang masyarakat Saudi itu yang ditunggu-tunggu doa khatmil Qur'annya, maka yang enggak biasa sholat tarawih itu sholat tarawih saat doa khatmil Qur'an. Itu budaya masyarakat sana. Boleh jadi awal-awal Ramadan mereka sholat tarawihnya suka-suka. Nanti begitu ini malam khatmil Qur'an, semua orang keluar, enggak ada orang di rumah. Semuanya keluar ke masjid semua. Kenapa? Doa khatmil Quran. Itu ya ditunggu-tunggu. Nah, maka ini beliau katakan di samping ini tidak ada dasarnya dari sunnah, ini juga menyebabkan permasalahan orang berjubel gara-gara mencari doa khatmil Quran. Dan perlu diketahui bahasanya ada ulama yang menilai itu satu hal yang masyhur. Satu hal yang masuk di antaranya yang saya ingat, misalnya sesaat tertentu kita yang tertahan masalah ini, beliau memilih pendapat yang mengatakan masuk. Jika masuk, apa alasannya? Ya, alasannya adalah dari riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahasanya beliau jumpai di Masjidil Haram khatmil Quran salat tarawih. Ya, maka dan itu tanpa ada ingkar, kata Imam Ahmad, tanpa ada yang mengingkarinya, tanpa ada yang menyalahkannya. Ya, maka kemungkinan yang mendekati itu ya tawarus turun temurun dan tidak ada pengingkaran, maka itu ijma tentang disyariatkannya hal tersebut. Itu kalau alasan ulama yang mengatakan itu satu hal yang disyariatkan. Dan apa beda antara sholat tarawih, sholat qiyam dan tahajud? Ini perkataan saya membahas apa perbedaan tentang sholat tarawih, qiyam dan tahajud. Jawaban beliau, sholat di malam hari disebut tahajud, disebut juga qiyamul lail. Disebut qiyamul lail, disebut tahajud dasarkan firman Allah wa minan laili fatahajjal, di waktu malam maka bertahajudlah, nafilan telah sebagai tambahan kewajiban bagimu. Demikian juga firman Allah yang yanuzamil kubilaina illa qalila, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Berarti disebut qiyamul lail. Dan di surat Adz-Dzariyat tentang Allah menceritakan tentang hamba-hamba yang bertakwa, akhirina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kan qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, ini jadi dalil mereka qalilan sedikit sekali di waktu malam mereka yahja'un tidur. Adapun tarawih fa'iyah tetap maka dia digunakan oleh para ulama untuk qiyamul lail di bulan Ramadan di awal malam. Ma'al mu'ad dan memperhatikan takfir tidak panjang-panjang dan adab itulah tidak panjang-panjang. Wa yajuzu an tusamma tahajudan, Waktu sama qiyaman lilaili, maka salat tarawih ini boleh juga disebut tahajud, boleh juga disebut qiyamul lail. Tidak ada masyahata, keributan tentang masalah ini. Nah, tentang tahajud, saya ingin bacakan di mausu'ah fiqhiyah kuwaitiyah. Perlu diketahui tahajud diambil dari kata-kata hujud. Dan hujud itu memiliki dua pengertian. Bisa artinya tidur dan bisa artinya begadangan tidak bisa tidur. Maka hujud itu bisa artinya tidur dan bisa artinya melek tidak tidur. Maka kata-kata hujud itu abdad. Dalam ilmu nahwu namanya abdad. Satu kata ya punya dua makna dan dua makna tersebut bertentangan. Sebagaimana ishtara yashtari, taba'a yabi'u, bisa artinya menjual, bisa artinya membeli. Sedangkan secara istilah di sini diambil dari kitab fikih syafi'iyah Mughni Muhtad, tahajud adalah salat tatawu fil lail ba'da naum. Adalah salat tatawu, salat sunnah di waktu di malam hari, namun syaratnya setelah tidur. Wa tahajjud, sehingga tahajjud inda jumhurul fuqaha, menurut mayoritas para fuqaha, salat tatawu fil lail ba'da naum. Fi ayyi lailatin min al-layalil 'am. Setelah sholat tatawuk, sholat sunnah di malam hari setelah tidur, di malam-malam apapun sepanjang tahun. Ini jumhur. Jadi kalau jumhur mempersyaratkan ba'da naum untuk disebut tahajud. Jadi, kalau saya membahas tadi kita baca, dia tidak mempersyaratkan itu. Mau tarawih tahajud sama saja. Ini berarti pendapat di luar jumhur. Kalau jumhur mempersyaratkan disebut tahajud, harus ba'da naum. Ya, kalau belum tidur, ya, maka dia sholat malam, namun tidak mendapatkan istilah tahajud. Bedanya dengan tarawih, adapun sholat tarawih tidak disyaratkan setelah tidur. Dan tarawih ini hanya dilaksanakan di malam-malam Ramadan saja. Kemudian tentang hukum tanwin variatif dalam jumlah rakaat saat sholat tarawih. Apakah yang afdal bagi imam itu variatif dalam jumlah rakaat ataukah mencukupkan diri dengan 11 rakaat? Jawaban Syekhul Zaimin, aku tidak mengetahui adanya masalah dalam masalah ini. Seandainya seorang itu sholat di sebagian malam 11 rakaat, sebagian yang lain 13 rakaat, itu pun tidak masalah. Seandainya lebih juga tidak mengapa. Kalau wasif karena masalahnya longgar dalam masalah sholatul lail. Akan tetapi iktisar mencukupkan diri dengan 11 rakaat bintat binti sunnah karena untuk menetapkan sunnah beliau akan menang sholat tahu dan supaya orang-orang mengetahui sholatnya sehingga mereka tidak mengira kalau imamnya lupa, maka itu pun juga tidak mengapa. Maka tidak mengapa jumlah bilangan rakaat itu kata Syekh Utsaimin ganti-ganti, namun ya tentunya perlu ada informasi pada jemaah biar tidak mudah disampaikan, biar tidak dilupa, dikira lupa, mungkin kok masih tambah lagi, jangan-jangan imamnya lupa misalnya. Kemudian tata kok masjid mencari-cari masjid dalam rangka mencari suara imam yang bagus. Apa hukum mencari-cari masjid karena mencari bagusnya suara imam? Lima yunti cu'an dalika karena muncul dari bagusnya suara imam khusyuk dan hadirnya hati. Jaban Syekh Nubas, yang lebih tepat wallahu a'lam la haraja fi dalika. Hal tersebut tidak mengapa. Jika maksudnya adalah memanfaatkan bagusnya suara imam untuk khusyuk dalam sholat sehingga bisa lebih nyaman sholatnya dan tenang hatinya. Li'annahu makulu sautin yurihu, karena tidak semua sholat, semua suara itu menimbulkan kenyamanan. Ada suara yang menimbulkan gatel, ada pegel dan sebagainya. Maka tidak semua suara membuahkan yurihu, membuahkan kenyamanan. Maka jika maksudnya pergi adalah untuk mencari suaranya fulan atau fulan, dan maksudnya adalah arubah, menginginkan kebaikan, sempurnanya khusyuk dalam sholat, maka tidak mengapa. Bahkan yuskar ala hada, bahkan kita patut memberikan apresiasi atas atas perbuatan ini, dan ada pahala sesuai dengan niatnya. Karena seorang itu boleh jadi khusyuk kalau di belakang imam tertentu dan tidak khusyuk di imam yang lain, disebabkan perbedaan di antara dua jenis bacaan dan dua sholat. Maka jika maksudnya, maksud perginya ke masjid yang jauh untuk mendengarkan suaranya yang indah, ayastami liqiraatihi lihasani sautihi, untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'annya karena bagusnya suaranya dan mengambil faedah dari hal tersebut, dan supaya dia khusyuk dalam salatnya, bukan li mujawadil hawa, bukan semata-mata suka-suka wa tajawwud, atau kemudian semata-mata karena pengin keliling-keliling, balqas faedah, namun untuk mencari faedah dan ilmu, karena bermaksud mencari khusyuk dalam salat, maka itu tidak mengapa. Waqad sabata, terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan manusia yang paling besar ganjarannya dalam sholat adalah yang paling jauh rumahnya dari masjid, kemudian yang lebih dekat dan lebih dekat mamsyah jarak jalan kakinya. Oleh karena itu, maka jika maksudnya adalah menambah langkah, itu juga maksud yang benar. Kemudian di kesempatan yang lain boleh ditanya, apa hukum tanah pun pindah-pindah di antara masjid fi kulli lailatin, di setiap malam fi masjid, di dalam masjid, untuk mencari suara yang bagus? Maka jawaban beliau, saya tidak mengetahui adanya masalah dalam hal ini. Ya, meskipun saya pribadi lebih cenderung tidaklah dia menetap di masjid yang dia mantap hatinya dengan masjid tersebut dan khusyuk di sana. Di anak kotiat aku ialah masjid yang akal, karena boleh jadi dia pergi ke masjid yang lain, dia tidak mendapatkan di masjid yang kedua apa yang dia dapatkan di masjid yang pertama berupa khusyuk dan ketenangan. Coba-coba ternyata masjid yang kedua meleset dari yang dia harapkan, malah tambah gatel di sana. Fa'ana urajih, maka ya, saya kuatkan berdasarkan kaidah syariat, jika seorang itu mendapatkan imam yang dia mantap dengannya dan dia khusyuk dalam salatnya dan karena bacaannya, dia bisa mendalikan, maka adalah dia rutinkan diri di masjid tersebut, atau yaktu min dalika ma'ahu, atau memperbanyak salat di masjid tersebut. Wal amru fi hadha wajib, dan perkara dalam masalah ini jelas, tidak ada haraj dan kesempitan di dalamnya, alhamdulillah. Maka seandainya dia berpindah ke imam yang lain, tapi tidak mengetahui adanya masalah di dalamnya jika niatnya baik, dan bukanlah niatnya sesuatu yang lain semacam ria atau yang lain. Akan tetapi yang lebih dekat dari sisi kaidah-kaidah syariah adalah menetap di satu masjid yang di sana dia dapatkan kekhusyuan dan ketenangan bagusnya, dan bagusnya bacaan, atau di dalamnya terdapat jamaah sholat yang banyak. Awfiyah, atau padanya memperbanyak orang yang sholat, biasbabi, dengan sebab-sebabnya. Jika sholat di sana, maka ya, akan banyak orang yang sholat dengan sebab dirinya, karena mereka meneladani dirinya. Atau li'anna yufidhum, atau karena dia bisa berikan faedah kepada jamaah masjid tersebut yang tidak ada pada jamaah tersebut, orang berikan faedah kepada mereka dan mengingatkan mereka di sebagian kesempatan, atau menyampaikan kajian kepada mereka. Bimakna, dengan artian ya sallallahu, dia mendapatkan, akan terwujud dengan keberadaannya faedah itu, faedah kana hakada faqawnuhu. Maka ketika seorang itu berada di masjid ini yang di sana terdapat faedah atau faedah dari yang terdapat orang lain, atau lebih dekat kepada khusyuknya hati dan ketenangnya hati dan lezatnya menikmati sholat, maka semua ini adalah niat-niat yang maka orang boleh pindah-pindah masjid. Itu boleh jadi karena mencari yang bagus, demikian juga yang penting niatnya benar. Boleh jadi pindah-pindah masjid itu karena dia memberi faedah atau mendapatkan faedah. Memberi faedah boleh jadi kultum. Jadi kultum mendapatkan faedah, di sana ada seorang yang berilmu. Jadi, kalau saya sholat di sana, saya akan dapatkan ilmu yang manfaat, maka dia pindah ke sana. Maka itu satu hal yang tidak mengapa. Itu niat yang benar, niat yang tidak bukan niat yang bermasalah untuk jadi alasan pindah-pindah masjid. Di samping alasan cari khusus, boleh juga karena mau memberi faedah atau mau mendapatkan faedah. Dalam artian mendapatkan ilmu yang manfaat atau berbagi ilmu yang manfaat. Maka ringkasnya saya sampaikan, jika niatnya benar, maka pindah-pindah masjid tidak masalah. Meskipun yang lebih afdal, tidaklah dia tetapi satu masjid saja. Demikian juga, maka selayaknya tidak pindah-pindah masjid, maka kalau dengan dia pindah masjid, itu menimbulkan kerusuhan di masyarakatnya. Jadi kenapa tidak hadir malam ini di sini? Kenapa dia? Oh ini tidak suka sama saya. Misalnya, imamnya kemudian berhubung sangka, biasanya ada si bulan, kok tidak ada si bulan? Begitu saya jadi imam. Oh maka jangan-jangan dia membenci saya, jangan-jangan akhirnya kemudian ada sangkaan-sangkaan, kemudian terjadi kasak kusuk dan seterusnya. Jika ini menimbulkan demikian, maka ini patut dicegah, sehingga yang terbaik adalah tetap di masjid terdekat. Jika demikian tak ada. Kemudian mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih. Ada pertanyaan dari Jaban Zimbebas, apakah yang afdal, yang lebih afdal bagi imam menyelesaikan bacaan Al-Quran dalam sholat tarawih? Artinya selama satu bulan khatam 30 juz dalam sholat tarawih. Apakah kemudian ini dianjurkan ataukah tidak? Jaban Zimbebas, alhamdulillah fi hadza wasi'. Dalam masjid terdapat pelonggaran. Saya tidak mengetahui dalil yang menunjukkan bahasanya yang afdal adalah menyelesaikan bacaan Al-Quran salat tarawih. Cuma sebagian ulama memang mengatakan dianjurkan untuk bagi imam memperdengarkan semua Al-Quran kepada jemaah, sehingga jemaah masjid itu mendapatkan bisa mendengar Al-Quran seluruhnya. Walakin hadza laysa bidalilin wadihin, namun pendapat ini tidak memiliki dalil yang jelas. Maka yang penting adalah seorang khusyuk dalam bacaannya dan tenang, tertib, dan memberikan faedah kepada jemaah meskipun tidak sampai khatam. Maka seandainya dia tidaklah baca kecuali separuh atau dua atau tiga Al-Quran, maka tidak mengapa. Falaisa al-muhim, maka bukanlah yang penting khatamnya, namun yang penting adalah memberikan manfaat pada manusia dengan sholatnya, dengan khusyuknya, dengan bacaannya, sehingga jemaah mendapatkan faedah dan tenang. Namun jika memungkinkan menyempurnakan bacaan Al-Quran, alhamdulillah. Jika tidak memungkinkan, maka cukuplah apa yang bisa dia lakukan. Wa in baqiya alifatu syai', jika masih ada yang tersisa dan sampai khatam, dan ini li anna inayatahu binnas, karena perhatiannya dengan jamaah dan semangatnya agar jamaah itu khusyuk dan memberikan faedah kepada jamaah lebih penting daripada mengejar khatam, maka dan mengapa. Namun jika dia bisa khatam bersama jamaah masjidnya tanpa menyusahkan mereka dan dia bisa mendengarkan Al-Quran seluruhnya, fahadha hasanah, maka ini satu hal yang baik. Maka di sini kita jumpai pendapat dan penjelasan yang berbahasa rahimahullah ta'ala. Beliau katakan tidak ada dalil, dan tidak ada dalil yang kuat, yang jelas menunjukkan adanya afdol khatam Al-Quran dalam surat tarawih. Itu adanya perkataan ulama, kata beliau, adanya perkataan dan pendapat ulama, namun beliau komentari itu pun dalilnya tidak jelas, sehingga kesimpulannya bebas saja. Yang jadikan yang pokok adalah memberikan faedah kepada makmum dengan kemudian ngejar khatam akhirnya mereka khusunnya hilang karena terlalu panjang, sehingga khusunnya hilang. Ini kurang afdol. Maka yang penting adalah memberikan faedah dan manfaat kepada makmum, dan jangan menjadikan mereka sepokok mengejar khatam. Dan pertanyaan yang lain, antusias banyak dari para imam masjid untuk menghantam Al-Quran, salat-salat tarawih dan tahajud. Tarawihnya itu akhirnya di awal malam, nanti kemudian di 10 malam terakhir, biasa di Arab Saudi, ditambah tahajud di akhir malam. Dan apakah untuk memperdengarkan semua Al-Quran pada jamaah, maka apakah ini satu hal yang bermasalah? Maka jawab saya membahas ini satu amal yang baik. Maka imam sholat membaca setiap malamnya satu juz atau puan, akan tetapi di sebelahnya yang terakhir ditambahi sehingga khatam Al-Quran baik minuh dan selesai. Maka jika ini memungkinkan tanpa masyakal, tanpa menyusahkan, maka ini satu hal yang bagus. Wahakadha doa'ul khatmi. Nah, ini kita lihat di sini pada Syekh Mubas, beda dengan Syekh Al-Zaymin, masalah khatam, doa khatam Al-Quran. Wahakadha doa'ul khatmi, demikian juga doa khatam Al-Quran. Fa'alahu kathirun as-salaf salih. Ini dilakukan oleh banyak ulama salaf, dan terdapat riwayat yang valid dari Anas radhiyallahu anhu, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau melakukannya. Wa fi dzalika dalam doa khatam Al-Quran terdapat banyak kebaikan. Wal masud, dan disyariatkan bagi para jamaah untuk mengaminkan doa khatam Al-Quran yang dibaca oleh imam dengan harapan agar Allah menerimanya. Waqad aqada al-'alama Ibnu Qayyim, dan al-'alama Ibnu Qayyim membuat satu bab di kitabnya Jalul Afaq Salati Wassalamu ala Khairul Anam. Beliau sebutkan di bab tersebut keadaan salaf dalam perhatian dengan khatam Al-Quran. Saya wasiatkan untuk merujuk buku tersebut di masjid dengan faedah untuk tambahan ilmu dan wawasan. Ya, maka kalau saya lukas, beda dengan saya lukas dalam masalah doa khatam Al-Quran saat sholat tarawih. Kalau beliau mengapa? Dengan alasan itu perbuatan banyak salam, dan tidak mengatakan itu sunnah dari Nabi, tidak mengatakan itu sunnah sahabat, namun beliau katakan dilakukan banyak salam. Ya, yaitu diantaranya tadi perkataan Imam Ahmad, beliau jumpai Masjidil Haram itu di masa beliau, itu sudah terus menerus dan turun temurun adanya khatam Al-Quran di salat tarawih. Itu dasarnya. Ya, dasarnya cuma kathirun as-salaf. Kemudian taksis qadar muayyan, mengkhususkan kadar tertentu dari Al-Quran untuk setiap rakaat. Apa pendapatmu fima yafalu batul a'immah, yang dilakukan sebagian imam mengkhususkan kadar tertentu dari Al-Quran untuk setiap rakaat dan setiap malam. Setiap rakaat satu buka misalnya. Maka aku tidak mengetahui adanya dalil dalam masalah ini, sedikit pun dalil atau asar dalam masalah ini. Namun masalah ini kembali kepada istihad si imam. Maka jika dia berpandangan di antara hal yang maslahat, dia tambahkan di sebagian malam atau di sebagian rakaat, karena itu ansyat lebih semangat, dan dia lihat pada dirinya adalah kekuatan untuk masalah itu, dan dia lihat pada dirinya menikmati bacaan Al-Quran, lalu dia tambahkan beberapa ayat supaya dia mengambil manfaat, dan orang-orang di belakangnya juga mengambil manfaat. Maka jika dia adalah orang yang bagus suaranya, dan dirinya pun nyaman untuk membacanya dan khusyuk di dalamnya, dan dia pun mendapatkan manfaat, demikian juga orang yang di belakangnya, itu para makmum. Maka jika dia tambahkan beberapa ayat di sebagian rakaat atau sebagian malam, maka itu tidak mengapa. Intinya wal amru wasi' bihamdillah ta'ala, longgar-longgar saja dalam masalah ini. Ya, maka ya, satu muka atau kemudian satu lembar ya, atau kemudian berapa setengah muka, namun ya tidak harus kemudian kaku-kaku, kadang diperlukan tambah atau kaum dan dikurang, satu hal yang tidak mengapa. Kemudian apa hukum imam membawa mushaf karena ingin memperdengarkan semua bacaan Al-Quran kepada makmum, sedangkan imamnya tidak hafal? Kemudian baca Al-Quran yang pakai mushaf. Maka jawaban saya berubah, tidak mengapa hal ini menurut pendapat yang paling kuat. Namun di sini ada khilaf di antara para ulama. Maka tapi yang benar, tidak mengapa seorang itu membaca dari mushaf jika dia tidak hafal atau hafalannya lemah. Dan jika dia membaca dari mushaf itu lebih manfaat bagi manusia dan manfaat bagi dirinya, maka tidak mengapa. Dan disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dalam sahihnya dari Aisyah, bahwasanya Aisyah memiliki budak yang namanya Dakhwan yang sholat jadi imamnya Aisyah di malam hari dan dia membacanya dari mushaf. Sehingga hukum asal dalam hal ini adalah bolehnya hal ini. Akan tetapi asar dan asar Aisyah itu menguatkan hal tersebut. Adapun jika memungkinkan yang jadi imam itu hafidz Al-Quran, nah itu yang lebih baik. Dia ada ajma' ilal qalbi, karena itu lebih mengumpulkan hati dan lebih sedikit main-mainnya. Karena tentu orang yang membawa mushaf, dia perlu meletakkan mushaf, mengangkat mushaf, membuka lembaran-lembaran mushaf. Faisaw ilaihi, maka ini satu hal yang boleh dilakukan jika ada kebutuhan. Baiklah istana anhu, dan jika dia tidak perlu melakukannya, ya, buka tutup mushaf karena dia sudah hafal, itu yang lebih afdol. Ya, maka terdapat perselisihan sholat sambil megang mushaf dan baca mushaf. Apakah ini satu hal yang hukumnya mubah ataukah makruh? Kalau kita lihat di sini saya mubah, hukumnya mubah, boleh saja. Dan dinilai gerakan-gerakan yang ada untuk buka mushaf, ambil, masukkan, kalau itu mushaf saku, masukkan, ambil, buka. Ini adalah perbuatan yang dibolehkan karena adanya kebutuhan. Perlu diketahui, sebagai yang tadi telah disarankan, ada yang menilai itu makruh. Ada yang menilai makruh, kenapa? Karena banyak hal-hal yang sunnah dalam sholat yang ditinggalkan gara-gara tersebut. Memandang ke tempat sujud ditinggalkan, meletakkan tangan di kanan pada tangan kiri dan bisa dilakukan. Mereka juga terdapat banyak gerakan untuk mengambil, buka, nanti nutup, dan masukkan lagi. Sehingga sebagian menilai hukumnya makruh. Di antaranya adalah Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Hukumnya makruh karena banyak kegiatan yang dilakukan ditambah hilangnya sejumlah hal yang dianjurkan dan dituntunkan. Kemudian makmum membawa mushaf. Apa hukum makmum membawa mushaf saat sholat tarawih? Jawabannya, jawaban saya berubah, aku tidak mengetahui landasan dan dalil untuk hal ini. Kalau imam, karena tujuan memperdengarkan, tadi ada asar dari Dakhwan, budaknya Aisyah. Wal-adhar dan yang lebih tepat, ayat syah adalah dia khusyuk dan tenang dan tidak perlu mengambil mushaf. Hendaklah dia meletakkan tangan kanannya pada tangan kiri sebagaimana sunnah. Dan dia letakkan tangan kanannya pada telapak tangan kiri, berusah dan pergelangan tangan, musa'id dan hasta, dan dia letakkan di dadanya. Hadza wa arja wal afdal, inilah yang lebih kuat dan lebih utama. Karena mengambil mushaf itu akan menyibukkannya dari sunnah-sunnah ini. Kemudian demikian juga boleh jadi menyibukkan hatinya dan matanya dengan membaca, membuka lembaran dan ayat, dan menyibukkannya dari mendengarkan imam, malah dia membaca mushaf. Enggak mendengarkan, malah baca Quran sendiri. Pala di Arab, maka yang jadi pendapat saya pribadi, meninggalkan hal tersebut, itulah yang sesuai dengan sunnah. Adalah dia dengarkan dan diam dan tidak menggunakan mushaf. Ya, jika alasannya adalah mufattah, fattah itu ngoreksi baca imam, fa'inkan inda ilmu, jika dia punya ilmu dan hafalan, fattah ala imami, maka dia bisa koreksi imamnya yang memang beliau. Wa illa jika tidak, maka biar yang lain yang ngoreksi. Thumma law qutira, kemudian seandainya diandaikan bahasanya imam itu bacanya salah dan tidak ada yang mengoreksi, madara dzalika, itu pun juga tidak berbahaya. Fi ghairi Fatihah, asalkan salahnya bukan di surat Al-Fatihah, tidak masalah. Nanti yang lain juga enggak ada yang apa, saya pakai musa, maka dibantah. Enggak ada yang koreksi, saya tidak apa, yang lain juga tidak apa, tidak ada yang koreksi. Enggak ada yang koreksi juga enggak apa-apa. Asalkan itu kesalahannya bukan di Al-Fatihahnya. Inna mayardur bil Fatihah khas. Salah bacaan itu hanya berbahaya kalau khusus di surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah rukun yang tidak boleh tidak harus dikerjakan. Adapun jika meninggalkan sebagian ayat di selain Al-Fatihah, madharu dzalika, itu tidak berbahaya jika memang di belakangnya tidak ada makmum yang bisa mengingatkannya. Namun seandainya hanya satu saja yang bermushaf, alat imam untuk mengoreksi imam, dan ini indah hajar memang dibutuhkan, kalau semacam ini mudah-mudahan tidak mengapa. Adapun jika masing-masing orang memegang mushaf, nah ini menyelisih sunnah. Kalau memang diperlukan, imamnya merasa kurang pede dan sebagainya, dan itu diminta oleh imam, tolong anda yang persis di belakang saya, tolong kamu pegang mushaf dan koreksi bacaan saya, maka tidak apa-apa. Rafusat berbuka, menangis dengan suara yang keras. Apa pendapat anda fi zahirah tentang fenomena suara yang keras, tangisan dengan suara yang keras, terutama saat doa khatmul Quran? Kalau di Arab Saudi, saat doa khatmul Quran pada nangis semua, nangis berjemaahnya Saudi itu pas doa khatmul Quran. Maka cerita-cerita berbahasa rahimahullah ta'ala, lakukan satu ketiran. Aku telah bolak-balik nasihat kepada semua orang yang menghubungiku, yaitu orang yang mungkin menghubungi beliau lewat telepon, untuk mewaspadai hal ini. Tidak sepatutnya, bahkan yang dari bahasanya itu perbuatan yang tidak sepatutnya, karena ini menyakiti orang lain, menyesatkan orang lain, dan mengganggu orang-orang yang sholat, dan juga mengganggu orang yang membaca. Falana yang bagi dalam mukmin, maka yang sepatutnya bagi seorang mukmin adalah antusias untuk tidak memperdengarkan suara tangisannya dan tidak waspada dari riya, karena setan bisa boleh jadi menyeretnya menuju riya gara-gara tangisan yang keras. Maka sepatutnya tidaklah dia sakiti orang lain dengan suaranya dan tidak ganggu isyawis dan tidak ganggu orang lain. Dan memang satu hal telah dimaklumi sebagian orang, suara tangisan dengan suara yang keras itu laisa dzalika bi ikhtiyarihi, bukan karena kehendaknya, namun itu yang dibu alihi, menguasai dirinya tanpa sengaja. Kalau demikian maka itu dimaafkan jika memang tanpa kesengajaan. Dan terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jika beliau membaca Al-Qur'an maka di dadanya terdapat gemuruh sebagaimana gemuruh periung atau kembung hukum dan cereng saat mendidih minat buka karena menangis. Dan terdapat dalam kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa jika beliau membaca Al-Quran maka manusia tidak mendengar suaranya karena beliau menangis. Dan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau terdengar suara tangisannya dari belakang shaf. Tetapi hal ini laisa makna, bukanlah maknanya seorang itu bersengaja mengeraskan suara dengan tangisan, namun ini adalah sesuatu yang mengalahkan dirinya karena rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Maka jika karena dikalahkan oleh tangisan akhirnya suaranya keras tanpa ada kesengajaan, fala haraja alaihi fi dzalik, maka tidak mengapa. Dan kalau kita baca hadisnya, kalau kita telah hadisnya, hadis tadi Nabi menangis saat baca, maka di sana ada kata-kata ada gemuruh di dada karena tangisan, bukan di mulut, bukan gemuruh di mulut, namun di dada, mengisyaratkan bahasa beliau tidak teriak-teriak dengan suara tangisannya. Ya, demikian di sesi awal kita istirahat sekitar 5 atau 10 menit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.